Mitra bisnis, Kwi Kiyanggi berpandangan, pelaku usaha skala besar di Indonesia masih bisa survive, bahkan terus bertumbuh bisnisnya, walau kondisi politik serta ketatanegaraan di tanah air tengah carut-marut, yang berpotensi memunculkan permasalahan terkait regulasi pemerintah yang bisa berubah-ubah setiap saat, sesuai dengan reaksi sesaat dari para pemangku kebijakan. Dan untuk membahas seperti apa nasib pelaku usaha skala kecil atau UKM di tengah situasi politik serta ketatanegaraan Indonesia sekarang ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik, Pak Kwi, apakah pebisnis UKM masih bisa survive di tengah situasi politik dan ketatanegaraan seperti sekarang ini? Kalau itu mati itu. Itu mati. Itu betul-betul mati. Itu betul-betul hidup dari hari ke hari. Sengsara betul mereka. Kita ambil saja Biskop aja yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi. Ya, you know? Kan dia mengatakan bis-bis ini 30 tahun, 20 tahun, remnya belum segala macam. Tapi pemiliknya bis itu, dia itu setiap hari makannya dari situ. Dan yang dimakan sebenarnya bisnya. Karena tidak pernah diperbarui kan. Sampai nanti bisnya itu hancur lebur, sudah tidak bisa bergerak sama sekali, mungkin dia jadi pengemis. Jadi, ini untuk sekedar untuk menggambarkan karena Anda nyebut-nyebut UKM itu. Lantas, apa ada jalan bagi UKM untuk bisa survive? Untuk mayoritas dari UKM sulit. Beberapa yang pandai betul ya masih bisa. Seperti apa misalnya Pak Kwi? Ya kan dari sekian banyaknya orang kan ada saja yang melihat celah. Tetapi ya lagi-lagi autopilot bukan didasarkan atas kebijakan pemerintah. Dia melihat celah sendiri. Tapi kan kita tidak bicara soal perkecualian. Kita bicara pada umumnya bagaimana. Seperti yang kita saksikan karena kekurangan solar, kekurangan ini atau karena cuaca yang sedang buruk, nelayan tidak melaut. Kalau tidak melaut, ya susah. Kok masih bisa hidup? Utang. Jadi di desa-desa, bahkan di kampung-kampung yang ada di Jakarta, itu keluarga itu hidupnya dari utang. Utang dari rentenir, utang dari tetangga, gitu, secara gotong royong. Permanen utang, kalau sudah jatuh temponya, utang dari pihak lain lagi, gali lubang tutup lubang terus. Jadi betul-betul sengsara kalau kita mau berbicara dengan mereka, ya kita wawancara, kita kumpulkan datanya. Memang betul sangat sengsara. Demikian Kwi Kiyanggi, saya Kiki Wijaya.